sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita sedang membahas surat Al-Fajr, beberapa pertemuan kita telah bahas dari ayat yang pertama dan terakhir pada kajian yang lalu sampai pada ayat yang ke-14. Naam. Alaysa kadzalik? Yang telah kita bahas sampai pada ayat yang ke-14, firman Allah Jalla wa'ala sebutkan, Inna rabbaka labil mirsad. Kita akan lanjutkan insyaAllah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini beberapa ayat berikutnya. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang ke-15, Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ. Kata Allah Jalla wa'ala, فَأَمَّا الْإِنسَانِ, maka adapun manusia itu, kata Allah, idza mabtalahu rabbuhu, tatkala Rabbnya, yakni Allah Jalla wa'ala, ibtalahu, mengujinya, fa'akramahu, lalu dimuliakannya, wa na'amahu, dan diberikannya kesenangan, fa yaqul, maka dia al-insan tadi, fa yaqulu rabbi akraman, maka dia katakan, rabbi, bahwa Rabbku akraman, sungguh telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun kata Allah Jalla wa ala sebutkan sebaliknya, idza mabtalahu, kalau dia, yakni al-insan, manusia tadi, ibtalahu, diujinya, faqadara alaihi rizqahu, maka kemudian Allah batasi rizkinya, fayaqul, maka dia katakan, Rabbi ahanan, Rabbku sungguh telah menghinakanku. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an tabi'atil insani min haythu huwa. Allah Jalla wa'ala yukhbir, yakni memberitakan atau menerangkan, an tabi'atil insan, tentang tabiat asli dari manusia itu, na'am, min haythu huwa, di mana memang perangai atau tabiatnya aslinya adalah demikian. wa annahu jahilun zalimun, dan bahwa dia adalah makhluk yang jahil, makhluk yang zalim, berbuat aniaya. La ilmun lahu bil awaqib, yang mana manusia itu tidaklah memiliki ilmu tentang akibatnya. Al-awaqib, satu kata dalam bentuk jamak yang bentuk tunggalnya adalah aqibatun, yang sudah menjadi bahasa kita Indonesia, akibat. Maka jamaknya awaqib. Bentuk mufrad atau tunggalnya adalah aqibah. Manusia tidak punya pikiran yang jauh tentang ilmu bagaimana akibat apa yang dia lakukan. Yadhunnul halah, dia sangka keadaan itu, allati taqa'u fihi, di mana yang sedang dia jalani tadi, tastamir wala tazul, berlangsung terus menerus, wala tazul, dan tidaklah berakhir, tidaklah musnah. Demikian sangkaannya. Yadhunnul halah allati taqa'u fihi tastamir wala tazul. Lupa diri. Kalau sudah dia dapatkan suatu kenyamanan, keenakan, kesenangan, maka dengan dasar dia sebagai manusia itu jahil, tidak mengerti, nam, dan juga dia zalim, berbuat aniaya, tidak bisa menempatkan pada tempat yang semestinya, maka dia muncul anggapan bahwa dia akan begitu seterusnya dan tidak akan musnah. Wa yadhunnu anna ikramallahi fid dunya, dan dia menyangka, yadhunnu, terulang lagi kata itu, setiap yang terulang usahakan berikan tanda, dilingkari atau semacamnya. Nah, untuk kemudian antum bisa ingat-ingat ketika terulang lagi ini maknanya ini. Nah, yadhunnu anna ikramallahi fid dunya, dia sangka bahwa kemuliaan, wa in'amihi, dan juga adanya kenikmatan, ikramallahi fid dunya wa in'amih, kemuliaan Allah dan kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang diberikan kepadanya fid dunya, yadullu ala karamatih indahu wa qurbihi minhu, dia sangka itu adalah bentuk yang Allah berikan kepadanya, menunjukkan kemuliaan dia di sisi Allah dan menunjukkan pula kedekatan dirinya kepada Allah. Demikian dia sangka pemberian Allah berupa dunia kepada seorang hamba belum tentu bukti keridhaan Allah kepadanya. Nah, karena dunia Allah Jalla wa'ala berikan kepada hamba yang Allah cintai, yang Allah sukai, dan dunia juga Allah berikan kepada hamba-hambanya yang kafir, kepada hamba-hambanya yang dibenci oleh Allah, itu dunia. Beda dengan ilmu, maka Allah Jalla wa'ala adalah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Nah, maka oleh karenanya kita diperintah untuk meminta, memohon kepada Allah ditambahkannya ilmu. Nah, Nabi dan Rasul pun doa demikian, Rabbi zidni, apa? Dunia. Dunia apa ilmu? Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. tidak kemudian dia berdoa, Rabbi zidni dunya, ya Allah tambahkan terus kepadaku dunya, dunya, dunya, dunya, dunya, terus tanpa ada habisnya. Nah, sementara ketika tidak bisa memperlakukan dunia dengan baik, tidak bisa mengemudikan dunia itu dengan ilmu, maka akan terpleset, tergelincir, lupa, kufur, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimohon selalu adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat dunia dan juga terlebih lagi untuk akhiratnya. 6. Disebutkan dalam tafsir Qurtubi rahimahullah. Kita kembali kepada ayat ke-15. Fa ammal insan, maka adapun manusia itu. Manusia di situ maksudnya adalah al-kafir. Adalah hambanya Allah yang kafir. Fa ammal insan, al-insan di situ adalah al-kafir. Juga telah datang apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-insan yang diinginkan di situ adalah Utbah bin Rabi'ah. Tokoh-tokoh kuffar Quraisy, di antaranya adalah Utbah ibni Rabi'ah. Dan juga kata Ibnu Abbas bahwa al-insan di situ adalah Abu Hudzaifah ibnu al-Mughirah. Ini beberapa tafsir tentang orang-orang tertentu. Nah, yang mereka adalah kuffar. Adapun keumumannya kembali kepada penafsiran tadi bahwa al-insan di situ adalah al-kafir. Maka kalau kita ingin mengetahui ketika turunnya ayat itu siapakah yang dimaksudkan al-insan yang kafir tadi, sebagaimana kata Ibnu Abbas, yakni diantaranya adalah Utbah bin Rabi'ah dan juga Abu Hudzaifah ibnu al-Mughirah, dan juga ada yang menyatakan Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf. Dan juga yang keempat, Ubay ibnu Khalaf. Naam. Idza mabtalahu rabbuhu. Idza sering diartikan dengan apabila atau ketika atau tatkala. Ibtalahu, ibtala yakni cobaan atau ujian. Rabbuhu pelakunya, yakni Allah, Rabbnya. Apabila Rabbnya, yakni Allah Jalla wa'ala, ibtalahu, ibtala sinonimnya adalah imtahanahu dan juga ikhtabarahu. Imtahana yakni menguji, ikhtabara juga demikian satu makna. Maka sudah kita dapati tiga kata yang artinya saling berdekatan, ibtala, imtahana, ikhtabara. Sedangkan ma setelah idza, ada yang berpendapat zaidah silah, sifatnya adalah tambahan dalam rangka untuk menghubungkan. Idza mabtalahu asalnya adalah idza ibtalahu, tapi ditambahkan dengan ma berfungsi zaidah silah, tambahan untuk menghubungkan kata yang satu yakni idza dengan kata ibtalah. Naam. Idza mabtalahu rabbuh, ketika Allah mengujinya. Ibtalahu. Hu tadi adalah kata ganti dia kembali kepada kata al-insan. Fa ammal insanu idza mabtala, idza mabtalahu rabbuhu. Tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya bin ni'mah, diuji dengan kenikmatan. Naam. Kesenangan, kegembiraan, dan yang semisalnya. Fa'akramahu. Maka Allah Jalla wa'ala, maka kemudian dia dimuliakan. Naam. Ditafsirkan dimuliakan tadi bil mal, dengan harta. Wa na'amahu, dan diberikan kenikmatan kepadanya, kesenangan. Ditafsirkan bima awsa'a alaihi, dengan bentuk kelapangan. Awsa'a alaihi, dengan bentuk kelapangan. Usaha ini berhasil, ini sukses, bisnisnya, perniagaannya, perdagangannya. Nam, apa yang dia rencanakan, dia canangkan tadi berhasil. Itu semua berupa ujian. Nam. Fayaqulu rabbi akraman. Kalau dia dikasih seperti tadi, fayaqul, maka dia bilang, al-insan tadi menyatakan, rabbi akraman. Bahwa Rabbku Allah akraman, sungguh telah memuliakanku. Naam. Kalau dapat enaknya atau dapat senang, maka dia katakan ini bukti Allah muliakan saya. Fayafrah bidzalik wala yahmaduh, dia gembira bangga dengan itu. Wala yahmaduh, dan dia lupa untuk memuji Rabbnya. Dia lupa untuk memuji pemberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lupa diri. Ini golongan yang pertama. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa ujian dari Allah Jalla wa'ala itu bisa berupa kebaikan dan juga bisa keburukan. Bukti pada ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya, tepatnya ayat ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, dan kami, kata Allah, telah uji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Maka semakin memperkuat dengan dua ayat Al-Fajr 15 dan 16, bukti Allah menguji manusia bisyarri wal khairi fitnah. Kemudian kata beliau, maka manusia diuji dengan kebaikan untuk Allah Jalla wa'ala mengujinya. Apakah kemudian dia bersyukur ataukah sebaliknya dia akan kufur? Allah uji dia dengan keburukan. Apakah kemudian dia bisa sabar atau sebaliknya kemudian dia durhaka? Dan ketahuilah, kata beliau, keadaan manusia silih berganti di antara kebaikan dan keburukan. Tidak akhair terus, tidak syar terus, melainkan silih berganti antara kebaikan yang dia sukai dan menyenangkan dan keburukan yang dia tidak sukai dan tidak menyenangkan baginya. Semua adalah ujian dari Allah. Sementara tadi telah disebutkan bahwa manusia dengan tabiat kemanusiaannya dibangun di atas kezaliman. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman, berbuat zalim, jahula, dan juga dia jahil. Di atas dua dasar tadi, kezaliman dan kejahilan, maka Allah menguji. 6. Dengan memuliakannya di hadapan manusia, diberikannya nikmat. Maka dia bilang, Rabbi akraman, Allah, Rabbku telah memuliakanku. Artinya apa dengan kata ini atau kalimat ini? Yakni aku pantas untuk mendapatkan pemuliaan. 6. Dia banggakan dirinya bahwa dia layak, pantas untuk mendapatkan seperti ini. Nah, sementara di sisi lain, dia tidak mengakui karunia Allah. 6. Sudah dapat seperti itu, menurutnya ini imbalan yang memang pantas untuk diriku. Sementara di sisi lain, dia lupakan ini karunia dari Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat ke-78, innama utituhu ala ilmin indi. Hanyalah atau sesungguhnya utituhu, aku ini diberikan harta, ala ilmin indi, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Mengandalkan dari otaknya atau pikirannya bahwa dia bisa berhasil, dia bisa memiliki sekian harta yang banyak, menurutnya adalah semata-mata karena ilmu yang aku punyai. 6. Dia lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya kata beliau, mengajak kita untuk memahamkan lagi terhadap ayat itu. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ketika dia diingatkan terhadap nikmat Allah, dia menyatakan, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku, dan dia tidak mengakui keutamaan dari Allah. Maka kata beliau, alangkah banyaknya manusia yang seperti ini keadaannya. Bukan satu dua, sudah sekian banyak kondisi manusia yang kufur terhadap nikmat Allah. Jika Allah berikan dia kemuliaan dan kenikmatan, dia menyatakan ini pemuliaan dari Allah untuk kami, yang memang kami pantas untuk mendapatkannya. Kalau seandainya dia menyatakan sesungguhnya Allah memuliakanku dengan ini sebagai bentuk pengakuan, 6. Sebagai bentuk pengakuan terhadap karunia dan nikmatnya Allah, maka tidak masalah. Kalau seperti yang dimaksud itu benar, Rabbi akraman, sungguh Allah telah berikan ini, 6. Allah memuliakanku dengan ini. Tapi kemudian dia katakan Allah telah memuliakanku, maksudnya aku pantas dimuliakan. Sebagaimana kata beliau, suatu permisalan yang dikatakan kepada pembesar suatu kaum, jika dia bertamu kepada salah seorang di antara mereka, dia menyatakan fulan memuliakanku karena aku memang layak mendapatkannya. 6. Ini semisal dari ucapan itu. 6. Dengan ucapan tadi terkesan bahwa pemberian kepadanya tadi mengenyampingkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka bisa difahamkan dari kalimat tadi, Rabbi akraman, kalau dia maksudkan ini adalah karunia nikmat Allah kepadaku, dan kemudian bukan mengembalikan kepada dirinya bahwa ini diberikan kepadaku karena memang aku layak atau pantas untuk mendapatkannya. Kalau sudah seperti itu, maka bergeser, beralih kepada makna yang mengantarkan kepada kekufuran. Naam. Kemudian ayat yang ke-16, wa amma idza mabtalahu, dan demikian juga atau adapun idza mabtalahu, kata idza sudah berulang sebelumnya yang tidak perlu dijelaskan ulang. Tatkala mabtalahu, mata ini seperti yang sebelumnya, yaitu zaidah silah, idza mabtalahu rabb, idza mabtalahu, ketika Allah rabbuhunya sudah tidak disebutkan lagi, sudah terwakili dengan sebelumnya, idza mabtalahu rabbuhu, demikian kalau yang tadi, maka di sini sudah terwakili idza mabtalahu, tatkala Allah Rabbnya ibtalahu, mengujinya, menguji al-insan, menguji orang tadi yang kafir, faqadara alaihi rizqah, diuji berupa qadara alaihi rizqah. Penafsirannya qadara adalah dayyaqa, dayyak, dayyik, apa maknanya? Sempit. Nah, faqadara alaihi, disempitkan baginya rizqahu, rizkinya. Nah, mungkin dia hanya sekedar bulghah, cukup apa yang dimakan dari makanan pokoknya. Nah, sementara di sisi lain dia tidak memiliki apa-apa. Nah, faqadara alaihi rizqa, disempitkan baginya rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia katakan rabbi, berarti rabku, ahanan, telah menghinakanku. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, maksudnya yang dia katakan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menzalimiku, kemudian menghinakanku, dan tidak memberiku rizki sebagaimana Allah telah berikan rizki itu kepada si fulan. 6. Masa saya dibeginikan oleh Allah? Sudah usaha ini dan itu yang ditempuh, kok tetap saja tetap dalam kondisi yang fakir, dalam kondisi yang miskin, rezeki yang pas-pasan. Nah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah muliakan si fulan, dia beranggapan seperti itu. Maka ketika dia mendapatkan kesenangan, dia tidak bersyukur. Dia merasa kagum dengan dirinya sendiri dan menyatakan ini adalah hakku, ini adalah milikku atas keberhasilanku. Sementara sebaliknya, ketika dia ditimpa kesusahan, dia tidaklah bisa bersabar, bahkan sampai protes terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan menyatakan Rabbi ahanan. Itu sikap protes. Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Saya jadi salafi, kok tambah seret rezeki saya. Dulu saya masih belum kenal ini. Wah, gampang. Nah, ya memang gampang karena memang serobot sana serobot sini, tidak pakai kemudian dipikir kembali apakah ini halal ataukah haram ataukah syubhat. Setelah saya ngerti kok saya tambah sulit mau cari ma'isyah ini ya. Nah, mulai ditakut-takuti oleh syaitan. Nah, mulai digoyang hatinya. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengerti yang tadinya dia bekerja di satu tempat yang di sana berputarnya riba, berputarnya perkara-perkara yang haram, perkara yang syubhat, perkara ikhtilat dan sebagainya, kemudian dia jauhi, semata dia jauhi tadi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya, bukan karena dia dikeluarkan atau bukan karena tendensi-tendensi atau kepentingan dunia, tetapi karena Allah dia tinggalkan tadi, sehingga kemudian dia mencari penghidupan apa yang bisa ditempuh selama itu adalah halal, selama itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan di waktu itu dia mendapatkan banyak tetapi hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram. Maka sikap ucapan tadi adalah bentuk semacam protes, Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Nah, maka tentunya sikap orang yang mukmin tidaklah demikian, kata beliau rahimahullah. Ketahuilah seorang mukmin jika Allah berikan kemuliaan dan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah atas semuanya. Alhamdulillah, Allah telah berikan ini. Nah, aku terima dengan tulus dan aku syukuri. Nah, maka menjadi barokah apa yang dia terima, walaupun sedikit dibanding dahulu ketika dia banyak, tetapi tidak barokah. Sebentar habis, bahkan kemudian apa yang dia makan masukkan ke dalam tubuhnya dari yang haram, akan tumbuh daging yang menjadi sebab azab an-nar. Dia yakini bahwa sesungguhnya ini adalah karunia dan ihsan. Ihsan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sebagai bentuk pemuliaan yang dianugerahkan kepada pemiliknya karena memang dia pantas mendapatkannya. Jangan menganggap bahwa pemberian dunia itu karena memang dia beriman, bukan itu. Kalau memang ukurannya itu, bagaimana para nabi dan rasul, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang kehidupannya dalam keadaan beliau tempat tinggalnya beberapa meter persegi saja. Nah, kemudian beliau terkadang tidak memiliki makanan yang dimakan untuk hari itu, sebagaimana bukti bahwa ketika beliau pulang ke rumah beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "A'indaki, apakah di sisimu ada makanan? Jika tidak, maka aku akan berpuasa." Menunjukkan belum tentu ada persediaan makanan, padahal beliau adalah semulia-mulia makhluk yang seandainya beliau berdoa pasti Allah akan kabulkan. Apakah itu yang menjadi ukuran? Kalau orang diberikan harta oleh Allah kelebihan, berarti menunjukkan ridhonya Allah kepada dia. Sementara kalau disempitkan harta, berarti menunjukkan penghinaan Allah kepadanya. Sama sekali tidak demikian, dan itu cara berpikir yang terbalik. Nah, bukan ukuran diberikan kelebihan dari sisi harta menunjukkan ridhonya Allah. Jika Allah mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, dia pun sabar dan mengharap pahala. Dan dia menyatakan ini karena dosaku. Nah, dia mengembalikan itu kepada dirinya. Mungkin ini karena sebab dosaku, dan Allah tidak menghinakanku, dan Allah tidak mendzalimiku. Maka jadilah dia orang yang sabar menghadapi ujian dan syukur ketika dia mendapatkan kesenangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Sungguh menakjubkan bagiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkaranya seorang mukmin yang apabila dia diberikan nikmat dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar. Enak, gampang hidupnya seorang mukmin. Nah, diberikan kenikmatan dia bersyukur, diberikan ujian dia sabar. Maka kata beliau dalam dua ayat tadi terdapat isyarat bahwa wajib atas manusia memahami permasalahan yang sebenarnya. Antum bisa berikan catatan faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari ayat yang ke-15 dan ke-16, terdapat isyarat bahwa wajib bagi manusia memahami permasalahan yang sebenarnya. Misalnya dengan menyatakan, kenapa Allah berikan harta kepadaku? Apa yang Dia kehendaki dariku? Dia menghendaki agar diriku bersyukur. Kenapa Allah mengujiku dengan kefakiran, dengan sakit, dan semisalnya? Karena Dia menghendaki agar diriku bersabar. Ini maksudnya. Wajib atas manusia memahami permasalahan dengan sebenarnya. Maka dengan itu dia melakukan introspeksi diri agar tidak seperti manusia yang dibangun di atas kebodohan dan kezaliman tadi. Ya, agar tidak seperti manusia yang cara berpikirnya dibangun di atas kebodohan dan kezaliman. Pokok dasar demikian manusia, zaluman jahula. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kemudian Allah Jalla wa'ala melanjutkan ayat yang ke-17. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turata aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla itu satu kata yang bermakna raddun. Raddun itu bantahan. Artinya apa? Laisal amru kama yudhan. Perkaranya tidaklah seperti yang dikira, yang disangka. Itu maknanya kalla. Sehingga kalau kita dapati dalam terjemah diartikan dengan sekali-kali, tidak demikian. Maka ketahuilah bahwa kalla adalah kata raddun, bantahan. Nah, yang artinya laisal amru kama yudhon, tidaklah permasalahannya itu seperti yang disangka. Apa yang disebutkan setelah kalla? Balla tukrimunal yatim. Bal, sebenarnya. La tukrimunal yatim. Karena kalian tidak memuliakan. Tukrimun adalah kalian memuliakan. Maka karena ada la yang berarti nafi, tidak, maka dengan itu dikatakan la tukrimun, yakni tidak memuliakan. Bal la tukrimun, sebenarnya kalian itu tidaklah memuliakan al yatim, anak yatim. Nah, Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kalian jika Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan berbagai kenikmatan, kalian tidak memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan, yakni anak-anak yatim. Kalau kalian sudah mendapatkan kenikmatan tadi, maka kalian tidak punya rasa belas kasihan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan, yakni al-yatim. Yang mana yatim itu adalah kata yang menunjukkan jenis yang dengannya bukanlah berarti satu anak yatim, tetapi jenis anak-anak yatim. Walaupun kata yatim bentuk kata tunggal mufrad, sedangkan jamaknya adalah aitam, maka bukanlah yang dimaksud adalah satu anak yatim, tetapi jenis dari anak-anak yatim. Siapakah yatim? Dijelaskan oleh para ulama, yatim adalah anak yang ayahnya meninggal sebelum dia balig. Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia usia yang balig, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak itu laki-laki maupun anak itu perempuan. Sedangkan anak yang ditinggal mati atau ditinggal wafat oleh ibunya, maka tidaklah disebut sebagai yatim. Maka firman Allah Jalla wa'ala yang menyebutkan tentang al-yatim adalah mencakup anak yatim yang fakir maupun anak yatim yang kaya. Semuanya tidak dibedakan, baik itu fakir yang anak yatim yang fakir maupun anak yatim yang kaya. Maka dia kehilangan ayahnya dan kehilangan orang yang mengurusi maslahatnya, karena ayah adalah yang mengurusi semuanya dari rumah tangganya, termasuk masalah ma'isyah. Ketika itu telah tiada, maka dia kehilangan tempat untuk mendapatkan penghidupan yang tidak seperti ketika keberadaan sang ayah. Nah, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala pentingkan terkait dengan keberadaan mereka. Maka salah satu yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di sini, balla tukrimun al-yatim, dikarenakan karena kalian tidak memuliakan terhadap anak yatim. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kalla balla tukrimuna al-yatim alladhi faqada abahu wa kasabahu. Yatim itu, kata beliau, adalah yang kehilangan atau telah tertiadakan abahu, ayahnya, wa kasabahu, yang mencarikan rizki baginya, wahtaja ila jabr khatirahu wal ihsan ilaih, sehingga membutuhkan perhatian yang serius dan berbuat baik kepadanya. Fa antum la tukrimunahu bal tahinunahu. Adapun kalian ternyata tidak bisa atau tidak melakukan perbuatan tadi memuliakan dia, bahkan justru tahinunahu, kalian menghinakannya. Wa hadza yadullu ala adamir rahma fi qulubikum. Maka ini menunjukkan tidak adanya rahmah, kasih sayang pada hati-hati kalian. Wa adamir raghba fil khair. Dan sudah tidak adanya keinginan untuk berbuat kebaikan. Kemudian Allah Jalla wa'ala lanjutkan pada ayat yang ke-17. Selain kalian tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian pula tidak menganjurkan. Tahadun, yakni kalian menganjurkan, karena ditambahkan padanya dengan la, maka maknanya la tahadun, yakni kalian tidak menganjurkan. Kalian tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, la yahuddu ba'dukum ba'da ala it'amil mahawij minal masakin wal fuqara. Sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, la yahuddu, tidak menganjurkan, ala it'amil mahawij, untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, minal masakin wal fuqara, baik dari kalangan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Wadhalika li ajli syuh ala dunya. Sebabnya adalah asyuhu, kebakhilan. Karena saking menahannya ala dunya, kepada dunia, kepada hartanya, sehingga terasa berat untuk membukanya, untuk menginfakannya. Wa mahabbatuha asyadidah, dan kecintaannya pula kepada dunia syadidah, sangatlah kuat. Al-mutamakkin minal qulub, yang kokoh, yang kuat menghujam di hatinya. Kebakhilan yang sangat, sehingga dia terasa berat untuk memperhatikan kalangan fuqara wal masakin. 6. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah lebih lanjut, bahwa sebagian kalian tidak menganjurkan sebagian yang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan jika dia tidak mau menganjurkan orang lain, maka dia sendiri juga tidak melakukannya. Ya, sudah barang tentu. Menganjurkan saja tidak dia lakukan, apalagi kemudian dia sendiri. Jadi, kata beliau, dia tidak mau memberi makan orang miskin, dan tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan pada ini terdapat isyarat. Kita dapatkan faedah melalui beliau di sini tentang ayat ini, isyarat bahwa sepantasnya bagi kita untuk memuliakan al-yatim, memuliakan anak-anak yatim. Dan isyarat pula supaya kita menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin, karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan. Dan Allah Jalla wa'ala senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Kira-kira masih ingat kalimat ini? Yang kita bahas dalam bahasan Riyadhus Salihin, Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Naam. Allah Jalla wa'ala senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Ya. Naam. Yang baru saja terlewati hadis tersebut. Naam, maka ketika seseorang memiliki perhatian serius untuk menolong saudaranya, maka Allah Jalla wa'ala tidak biarkan dia. Allah tidak akan membiarkan hamba yang berbuat al-khair, berbuat kebaikan, terlihat oleh manusia yang lain atau tidak, jangan khawatir Allah akan balas, ya Allah akan perhatikan dia. Nah. Kemudian Allah Jalla wa'ala lanjutkan pada ayat ke-17, kalla bal wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Wa ta'kulun, dan kalian makan at-turath. At-turath yakni harta warisan. Yakni mirathul yatama. At-turath harta warisan tadi, yakni mirathul yatama. Nah. Mirathul yatama. Wa ta'kuluna at-turath, kemudian dan kemudian kalian makan harta waris anak yatim tadi, aklan lamma, dengan serakah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa ta'kuluna at-turath al-mal al-mukhallaf, yakni harta yang ditinggalkan, harta peninggalan milik anak yatim tadi. Kemudian kalian makan aklan lamma. Nah, kamu makan semuanya, la tabqau ala syai'in minhu. Tidak tersisa sedikit pun. Ada yang berpendapat sebagaimana disebutkan oleh Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah, nazalat fi Qudamah bin Maz'un. Ayat ini turun kepada terkait dengan Qudamah bin Maz'un, yang mana yatim Qudama bin Maz'un ini anak yatim, fi hijri Umayyah bin Khalaf, yang dipelihara oleh Umayyah bin Khalaf. Kita masih ingat nama Umayyah bin Khalaf sebagaimana salah satu penafsiran dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi di atas, fa ammal insan, al insan yakni al kafir, salah satunya adalah Umayyah bin Khalaf. Artinya Qudama bin Maz'um yang dalam keadaan yatim dipelihara oleh Umayyah bin Khalaf yang dalam keadaan kafir, yang tidak diperhatikan. Nah, sehingga kemudian Allah Jalla wa'ala turunkan ayat tadi, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, la tukrimuna al-yatim. Kemudian juga ta'kuluna turatha aklan lamma, disebabkan kalian tidak memuliakan anak yatim, dan bahkan kalian makan harta peninggalannya, harta warisnya, dengan tanpa tersisa sedikit pun. Selanjutnya ayat ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbuna, dan kalian cinta, al mala kepada harta, hubban jamma. Hub yakni cinta, jam itu berlebihan, Sehingga kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, kathiran syadida, kecintaannya itu banyak sekali, sangat kuat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kecintaannya kepada harta adalah sangatlah berlebihan. Pada sebagian bacaan ada yang membacanya dari ayat ke 17 sampai ke 20, huruf ta-nya diganti dengan ya. Ayat ke 17, kalla balla tukrimunal yatim, dibaca kalla balla yukrimunal yatim. Tukrimun diganti yukrimun. Demikian pula wala tahadun ala ta'amil miskin, tahadun taknya diganti dengan ya, wala yahadduna ala ta'amil miskin. Demikian pula ta'kuluna turatha aklan lamma, kemudian taknya diganti ya, wa ya'kuluna turatha aklan lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, tuhibbun taknya diganti dengan ya, wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Ada yang membacanya seperti itu dengan alasan bahwa kata ganti tadi kembali kepada al-insan, kepada manusia. Nah, kalau yang seperti tertera pada ayat tukrimun, tahadun, ta'kulun, wa tuhibbun, maka di situ terkandung kata ganti apa? Antum. Nah, antum, kalian. Nah, sedangkan dengan diganti yukrimun adalah kata ganti hum, yukrimun, yahadun, yakulun. Demikian pula yuhibbun, kembali kepada al-insan yakni manusia. Dan mereka tidak memuliakan anak yatim, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dan mereka makan harta peninggalan anak yatim dengan serakah, dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Nah, mereka. Nah, sedangkan yang tertera yang kita baca pada ayat adalah konteksnya kepada nam yang dituju, yakni wala tukrimunal yatim, dan kalian tidak memuliakan anak yatim. Tidak menganjurkan kepada kalian, tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin, dan kalian makan harta anak yatim dengan serakah, dan kalian cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat. Nah, dari sisi makna adalah tidak berbeda. Nah, nampaknya cukup sampai di sini. Nah, sampai ke ayat ke-20. Waktu sudah jam 11 lewat sedikit. Masih ada kajian di Masjid Akhwah. Maka supaya ada waktu jeda, maka kita cukupkan kajian sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan membantu kita memahamkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dengan itu akan membuahkan hasil, akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari perkara yang diperintahkan, dan kita jauhi apa-apa yang dilarang. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.